Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi Rahimahullahu Ta'ala. Masih membahas tentang Ghazwatu Hunain, pertempuran Hunain. Telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah yang menjelaskan tentang sebab terjadinya pertempuran, yaitu dilatar belakangi dengan dibukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah Al-A'zam. Orang-orang dari kabilah Hawazin, mereka tidak suka dengan ditaklukannya kota Mekah dan dikuasai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menghimpun pasukan untuk menyerang Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Orang-orang Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri, mereka mengumpulkan semua perbekalan yang ada, bahkan istri dan anak-anak serta hewan ternak mereka pun ikut serta pada pertempuran tersebut dengan tujuan memberikan semangat lebih bagi para pasukan agar mereka terus menyerang dan tidak mundur dari pertempuran. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, mereka dengan pasukan yang ada, dengan jumlah yang tidak seperti biasa, bergerak menuju ke medan tempur, yang ternyata musuh sudah lebih dahulu berada di lokasi dan mereka sudah bersembunyi di tempat dan di titik-titik tertentu. Rasulullah dengan para sahabat sampai di lokasi di pagi buta, waktu subuh. Saat itu enggak ada lampu, enggak ada petromak, enggak ada lampu jalan. Jadi kalau sudah malam atau matahari belum terbit, itu sangat gelap. Ternyata musuh sudah duluan datang, mereka sembunyi menunggu kedatangan Rasul dan para pasukannya. Ketika para sahabat masuk, mereka pun dengan sekali serangan menyerang Rasul dan para sahabat dengan membabi buta. Otomatis pasukan ketika itu belum siap dengan serangan yang ada, mereka pun kocar-kacir meninggalkan Rasul. Rasul memanggil mereka untuk tetap di tempat. Namun mereka saking dahsyatnya serangan dari musuh yang datang secara tiba-tiba dari berbagai arah, mereka pun kocar-kacir dan mereka pun tidak mendengar komando dari Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, terakhir kita baca sampai pada ucapan Syaibah Ibn Uthman Al-Hajabi. Terakhir, waktu itu dia berencana untuk membunuh Nabi. Ya. Dan dia pun menyelinap sampai dekat dengan Nabi, ingin untuk menusuk beliau, tapi lebih dahulu ketahuan Nabi. Rasul pun mengusap dadanya dan mendoakan perlindungan dari syaitan untuk dirinya. Langsung berubah. Allah memberikan hidayah pada orang ini yang awalnya tujuannya untuk membunuh Nabi, berbalik menjadi melindungi Nabi. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-Abbas, berkata al-Abbas, inni lama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ra'an jaziman syadidas saut. Saat itu aku adalah sosok yang memiliki tubuh yang besar dengan suara yang lantang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'a ma ra'a minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan umat manusia yang kocar kacir. Ilayya ayyuhan nas, ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Berkumpullah kepadaku, wahai pasukan. Aku adalah nabi, bukan pendusta, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. Falam aran nas yalwuna ala syai. Saya tidak melihat pasukan merespon sedikit pun. Karena saking bingungnya dan saking paniknya dengan serangan yang mendadak dari segala arah, buyar mereka, kocak-kacir mereka. Abbas kebetulan posisinya sangat dekat dengan Rasul. Rasul sudah berteriak, memanggil mereka dengan suara yang maksimal, minta mereka untuk kumpul, tapi mereka tidak mengindahkan sama sekali. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, ay Abbas, ihtif bi ashabis Samurah. Wahai Abbas, tolong panggil dengan suaramu ashabus Samurah. Yani para sahabat yang ikut pada bayatul ridwan, bayat di bawah pohon. Fanadaitu, maka aku pun memanggil mereka dengan suara lantangku. Ya ashabas Samurah, ya ashabas suratil Baqarah. Wahai para sahabat yang ikut bayat ridwan, wahai para sahabat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Fakana ar-rajul yurid ay yarudda ba'irah fala yaqdir. Dengan suara lantangku ini, alhamdulillah, yang mendengarkan langsung respon. Sampai ada seseorang yang ketika itu berada di atas tunggangannya ingin untuk membalikkan arah tunggangannya, tapi tidak bisa. Mungkin karena posisi. Kalau dulu perangnya langsung tatap muka. Ketika terjadi pertempuran, langsung di lokasi. Campur aduk di situ. Nah ini ada orang dengar panggilannya Abbas. Dia di atas tunggangannya. Posisinya menghadap ke arah musuh. Ya, ketika dipanggil, suruh untuk balik. Dia mau membelokkan kendaraannya, tidak mampu. Karena kondisinya sudah semrawut. Fayakhud silahah. Dia pun mengambil senjatanya. Wayaktahim an ba'irih. Dia pun lompat dari tunggangannya. Wayukhalli sabilah. Melepas kendaraannya tadi. Waya ummus saw. Dia mengikuti arah suara. Fa'atau min kullina hayatin labbaika labbaik. Maka mereka, para sahabat yang dipanggil pun, mereka berkumpul dari segala penjuru sambil mengatakan, labbaika labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Jadi dengan suaranya Abbas ini baru kena, kaget mereka. Ada yang manggil, suruh balik. Akhirnya semuanya balik. Hatta idza istama'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum mi'atun istaqbalun nas faqtatalu. Hingga ketika berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 100 orang, mereka pun langsung bersiap dan mereka pun mulai membalas serangan. Fakanat ad-da'watu awwalan ya lal ansar ya lal ansar. Ketika itu seruan pertama kali mereka mengatakan ya lal ansar, ya lal ansar. Memanggil orang-orang ansar untuk berkumpul. Thumma khalasatid da'watu ya labanil harith ibn al-khazraj. Kemudian setelah itu panggilannya berubah. menjadi wahai Banil Harith ibnil Khazraj, yakni dipanggil satu-satu, sudah pada kumpul, diganti, ganti lagi siapa yang dipanggil, terus semuanya dipanggil satu-satu. Wa kanu suburan indal harbi, mereka adalah orang-orang yang kuat dan teruji pada pertempuran. Jadi yang dipanggil ini sahabat-sahabat yang memang militan, ya, orang-orang Ansar dipanggil, kumpul. Orang-orang dari Bani Harith bin Khazraj dipanggil, kumpul. Bagi Sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim, "Thumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasayat." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa hasa, beberapa kerikil. "Farama biha wujuhal qaum." Beliau pun melempari wajah musuh dengan kerikil-kerikil tersebut. Thumma qal, beliau pun berkata, "Inhazimu wa Rabbi Muhammad." Mundurlah kalian demi Rabb Muhammad. "Fama huwa illa an ramahum." Tidaklah kerikil itu dilepas melainkan mengenai wajah-wajah mereka. "Fama ziltu ara haddahum kalila wa amrahum mudbira." Maka saya pun melihat pedang-pedang mereka pun seakan tumpul dan mereka pun lari tunggang langgang. Walamman hazamal musyrikuna atau At-Taif. Ketika orang-orang musyrik kala itu kalah, mereka pun pergi menuju ke Taif. Wa ma'ahum Malik ibn Auf. Ketika itu pimpinan mereka, yaitu Malik bin Auf, juga ikut bersama dengan mereka. Jadi Malik bin Auf ini berhasil lolos. Tidak sampai mati dia. Dia ini pemimpin pasukannya, komandannya. Dia kabur, lari bersama teman-temannya menuju ke Taif. Wa askara ba'dhum bi Autas. Sebagian mereka masih berada di Autas. Askara, yakni mereka masih membuat camp pertahanan di Autas. Autas nama tempat. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi athari man tawajjaha nahwa Autas Aba Amir Al-Ash'ari. Rasulullah SAW mengutus Abu Amir Al-Ash'ari untuk mengejar orang-orang yang berada di Autas. Fa'adaraka ba'dahum. Abu Amir berhasil menangkap sebagian mereka. Fanawashuhul qital. Namun mereka melakukan perlawanan. Fahazamahumullahu ta'ala. Namun Allah mengalahkan mereka semua. Waqutila Abu Amir. Namun sayang, Abu Amir terbunuh pada peristiwa itu. Fa'akhadha ghaya Abu Musa al-Ash'ari. Bendera komando pun diambil alih oleh Abu Musa al-Ash'ari. Falamma balagal khabaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma fir li Abi Amir. Waj'alhu yawmal qiyamah fawqa kathirin min khalqik. Ya Allah, ampunilah Abu Amir, jadikanlah beliau mendapatkan derajat yang sangat tinggi nanti di hari kiamat. Wa amara Rasulullah SAW bisabi wal ghanaim ay yujma'. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan semua tawanan-tawanan perang dan ghanimah-ghanimah yang ada. Jadi selesai pertempuran. Yang kabur, ada yang ke Taif, ada yang ke Autas. Yang ke Autas dikejar, melakukan perlawanan, sedikit terjadi bentrokan. Komandan yang ditunjuk oleh Rasul meninggal, diganti oleh Abu Musa al-Ash'ari. Namun mereka berhasil untuk dikalahkan. Setelah itu semua selesai, Rasul minta untuk dikumpulkan semua ghanimah yang ada. Otomatis ghanimahnya banyak ya ikhwah. Karena memang mereka pas berangkat, dibawa semua. Kayak pindah negara, ya. Ini wani masa kampung ada semua. Wa kana sabyu 6000 ra'sin. Tawanan perang ada sekitar 6000 jiwa, ya. Wal ibil 24000. Ontanya ada sekitar 24000 ekor. Wal ghanam 40000 syat. Kambing berjumlah 40.000 kambing. Banyak. Unta ini ribuan, kambingnya ribuan, tawanan perangnya juga ribuan. wa 4000 uqiyah fiddah. Dan beliau juga mendapatkan kurang lebih 4000 uqiyah emas, perak. Satu uqiyah itu sekitar 12 dirham atau 28 gram emas. Perak. Berarti kalau 28 kali 4000 ketemunya berapa ya ikhwah? 28 kali 4000. Ini banyak ini. Ketemunya 112.000 ya. 112.000 gram ya. Ya, berarti sekitar 112 kilo. Ya, 112 kilo. Satu kintal lebih perak ya. Masya Allah, banyak ya. Itu kalau untuk sama sekarang diuangkan gitu, wah bisa bikin perumahan itu ya. Fasta'na bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqdamu mawaliin muslimin bid'a asyrah lailah. Rasulullah menunda urusan tawanan perang sampai 10 sekian hari. Ya, Rasul tidak langsung meminta mereka untuk menjadi muslim. Tapi Rasul menunda urusan mereka terlebih dahulu sampai beberapa hari. Tsumma bada'a bil amwali faqasamaha. Rasul mendahulukan harta ghanimah yang lain untuk dibagi. Wa a'tal mu'allafata qulubuhum awwalan nas. Orang yang pertama kali mendapatkan bagian al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam. Karena memang pasukan kaum muslimin saat itu kalau tidak salah jumlahnya 12.000 pasukan. Dalam sejarah pertempuran Nabi belum pernah sahabat mencapai angka itu. Untuk saat itu sampai menembus 12.000 pasukan. Karena memang pertempuran Hunain itu setelah peristiwa Fathu Mekah. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang berhasil ditundukkan dan masuk ke dalam Islam beserta dengan kaumnya. Dan mereka pada pertempuran ini ikut semua. Otomatis jumlahnya banyak. Ya. Dan ketika itu sebagian pasukan yang baru masuk Islam, mereka merasa bangga dengan banyaknya pasukan dan mereka mengatakan bahwasanya tidak akan kalah pada pertempuran tersebut. Namun Allah ngasih teguran di awal, dibikin kocar-kacir terlebih dahulu untuk ngasih teguran mereka. Nah, ini yang mendapatkan jatah lebih dahulu, ini orang-orang yang baru masuk Islam, para tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Fa'ata Abu Sufyan 100 min al-ibil wa 40 uqiyah. Beliau memberi Abu Sufyan 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Wa'ata ibnahu Yazid misla dalik. Yazid bin Abi Sufyan juga mendapatkan bagian yang sama. Wa'ata ibnahu Muawiyah misla dalik. Dan Rasul juga memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan jatah yang sama. Masing-masing dapat 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Wa'ata Hakim ibn Hizam 100 min al-ibil. Dan beliau memberikan 100 ekor unta kepada Hakim bin Hizam. Thumma sa'alahu 100 ukhra fa'atahu. Namun Hakim minta lagi jatah 100 ekor unta dikasih sama Rasul. Jadi sudah dikasih 100 ekor, minta lagi 100 dikasih sama beliau. Jadi genap 200. Wa dzakara Ibnu Ishaq ashabal mi'ah wa ashabal khamsin. Ibnu Ishaq menyebutkan secara rinci siapa saja yang mendapatkan 100 ekor unta dan siapa saja yang mendapatkan 50 ekor unta. Jadi di riwayat Ibnu Ishaq dalam sirahnya beliau Asy-Syawal wal Maghazi, beliau sebutkan daftar ya, orang-orang yang dapat jatah 100, yang dapat 50 disebutkan semuanya. Thumma amara Zaid bin Thabit bi ihsa'il ghanaim wan nas thumma faddaha 'alan nas. Setelah selesai, Rasul meminta Zaid bin Thabit untuk menghitung kembali sisa ghanimah dan berapa orang yang tersisa yang belum mendapatkan jatah, kemudian baru dibagi rata untuk semua pasukan yang ada. Namun ada beberapa yang tidak dapat ya. Kalau kita lihat Rasul sendiri pun enggak ngambil jatah, ya. Orang-orang Ansor kala itu yang militan-militan enggak dapat bagian. Nanti akan disebutkan rinciannya. Kala Ibnu Ishaq berkata, Haddatsani 'Asim ibn 'Umar ibn Qatadah an Mahmud ibn Labid an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepadaku Asim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan, "Lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'ta min tilkal 'ataya fi Quraisy wa qabail al-Arab wa lam yakun fil ansari minha syai'." Ini rinciannya. Ketika Rasulullah memberikan ghanimah begitu banyak pada beberapa orang Quraisy dan beberapa kabilah Arab, ternyata orang-orang Ansor mereka enggak dapat jatah sama sekali. Wajadatil Ansaru fi anfusihim hatta kathurat minhumul qalah. Otomatis orang-orang Ansor merasa sedikit keberatan hingga akhirnya terjadi beberapa perbincangan di antara mereka. Al-qalah itu suara orang yang sedang ngobrol, ya. Kayak misal lagi kumpul kayak gini, Rasul bagi, ya. Ada yang enggak dapat. Nah, yang enggak dapat ini satu sama lain saling ngobrol. Yakni sedikit apa namanya berkomentar. Heran, kok enggak dapat kita? Yang lainnya dapat. Itu tokoh-tokoh dapat banyak, kita kok enggak dapat sama sekali. Ila akhirih, yakni ngobrol antar mereka. Hatta qala qailuhum, sampai ada di antara mereka yang berkata, laqiya wallah Rasulullah qaumahu. Demi Allah, pada hari ini Rasul lebih memilih kaumnya daripada kita. Ya. Karena yang dikasih tadi itu orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, yang mereka itu adalah keluarga dan juga kaumnya Rasul sendiri. Orang Ansor, orang Yathrib, orang Madinah. Mereka enggak dapat jatah. Sampai ada mengatakan semacam ini. Ya, Rasul ini hari ini lebih memilih kaumnya daripada kita. Fadakhala alaihi Sa'ad bin Ubadah fadakara lahu dzalik. Sa'ad bin Ubadah menemui orang-orang Ansor. Mereka pun menyampaikan kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad, piye iki Sa'ad? Kenapa? Gak dapat jatah Sa'ad. Loh, tenane. Iya, gak dapat. Nah, terus yang dikasih siapa? Nah, itu tokoh-tokoh musyrikin itu yang dulunya musyrik masuk Islam, ya. Dan beberapa orang dapat banyak banget. Kita kok enggak dapat apa-apa ini? Piye Sa'ad? Ya. Ya otomatis seorang tokoh dan pemimpin kaum ya otomatis lapor kepada Rasul. Sebentar, tak ngobrol sama Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, nah, Sa'ad bin Ubadah mendatangi Rasul kemudian menyampaikan kepada beliau. Fadzakara lahu dzalik. Sa'ad bin Ubadah ketemu sama Rasul dan menyampaikan. Faqala, Rasul pun bertanya kepada Sa'ad, "Fa'ina anta min dzalik ya Sa'ad?" Kalau kamu, bagaimana pendapatmu wahai Sa'ad tentang ghanimah yang saya bagi tadi? Qala, Sa'ad jujur, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi." Ya Rasulullah, saya hanya menyampaikan permintaan dari kaum saya. Saya mewakili mereka, Rasul. Ya, mau gimana pun ya wajar kalau mereka kecewa, Rasul. Bagaimanapun ya wajar kalau mereka keberatan, Rasul. Saya menyampaikan keinginan dan permintaan mereka kepada jenengan. Qala fajma'li qaumak fi hadhihi al-hadirah. Kalau begitu, panggil semua kaummu, kumpulkan mereka di area ini. Hadirah itu sebuah area yang ditutupi dengan pagar melingkar. Itu hadirah. Faja'a rijalun minal muhajirin fatarakahum fadakhalu. Ada beberapa orang dari muhajirin yang datang, Rasul tidak merespon mereka. Mereka tetap masuk. Atau saat melihat ada orang-orang muhajirin yang datang, dibiarkan. Wajah akhar faraddahum. Ada lagi yang datang yang lain, disuruh balik oleh Sa'ad. Falam majtama'u, ketika orang-orang Ansor, khusus orang Ansor, mereka sudah kumpul semua. Atahu Sa'dun fa'akhbarahu. Sa'ad mendatangi Nabi dan menyampaikan kepada beliau kalau orang Ansor sudah kumpul semua. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidullah wa asna alaihi bima huwa ahluh. Ketika mereka sudah kumpul, Rasul mendatangi mereka, kemudian Rasul pun memulai perbincangan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qal, kemudian beliau pun berkata, "Ya ma'syaral anshar, ma maqalatun balaghat ankum?" Wahai para sahabatku dari Anshar, laporan yang sampai kepadaku ini bagaimana? Apakah memang benar kalian mengucapkan itu? Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Apakah benar kalian merasa kecewa, merasa keberatan dengan keputusan saya? Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah waktu itu kalian dalam kondisi tersesat, kemudian aku datang kepada kalian membawa petunjuk? Wa'alatan faghnakumullahu bi. Bukankah kalian dulu itu miskin, kemudian menjadi kaya karena diriku? Wa'ada'an fa'allafallahu baina qulubikum bi. Bukankah kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan kalian melalui diriku? Qalu, mereka pun menjawab, Allah wa rasuluhu amannu wa afdal. Allah dan Rasulnya yang lebih utama dan yang lebih dermawan. Yakni mereka tidak merespon sama sekali. Ya. Jadi Rasul ketika datang kepada sahabat Anshar, nanya, ada apa ini kok ribut-ribut? Ada apa? Benar kalian keberatan? Benar kalian kurang terima dengan pemberian, dengan pembagian dari saya? Bukankah saya dulu datang kepada kalian dalam keadaan sesat, kemudian kalian dapat hidayah? Bukankah dulu kalian dulunya itu miskin, ketika saya datang kalian menjadi kaya? Bukankah kalian dulu itu bermusuhan, ketika saya datang kalian menjadi bersaudara? Semua sahabat Anshar mengatakan, Allah wa rasuluhu amanu wa afdal. Ya, ya Allah dan Rasulnya lebih tahu lah. Ya, yakni enggak ngasih respon yang pas. Tsumma qala ala tujibuni ya ma'syar al-ansar? Rasul kembali bertanya kepada mereka, wahai para sahabatku dari Anshar, apakah kalian tidak mau menjawab ucapan saya tadi? Ya. Qalu bimadza nujibu ya Rasulullah? Walillahi wa li rasulihil mannu wal fadl. Kata mereka, kita mau jawab apa Rasul? Kita sudah tahu Allah dan Rasulnya yang paling dermawan dan yang paling utama. Ya, mau jawab apa lagi Rasul? Ya, disuruh jawab sama Rasul, yakni untuk mengutarakan isi hatinya, tapi enggak ada yang mau. Ya, diserahkan urusannya kepada Rasul. Qala ara wallah, law syi'tum laqultum, fala sadaqtum wala sudiqtum. Demi Allah, seandainya kalian menjawab ucapan saya, benar jawaban kalian dan ucapan kalian dibenarkan. Tidak salah kalau kalian jawab. Ataitana mukadzdzaba fa shadaqnak wa makhdulan fa nasarnak wa taridan fa awainak wa a'ilan fa asainak. Ya. Kalian boleh saja menjawab ucapan saya tadi dengan mengatakan kepada saya, engkau wahai Rasul datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami yang membenarkanmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terlantar, kami yang membelamu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, kami yang melindungimu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan tidak memiliki apa-apa dan kami yang membuka harta kami untukmu. Kalau kalian menjawab seperti itu, tidak masalah. Benar jawaban kalian. Sebagaimana saya mengatakan kepada kalian, aku datang kepadamu mendapatkan membawa petunjuk. Aku datang kepadamu membawa persaudaraan. Aku datang kepadamu membawa kecukupan. Kalian bisa saja menjawab saya dengan jawaban yang sama. Engkau juga Rasul, datang kepada kami dalam keadaan didustakan, kami benarkan ucapanmu. Kamu datang kepada kami dalam keadaan miskin, kami beri kecukupan untukmu. Kamu datang kepada kami dalam keadaan terlantar, terusir, kami lindungi dirimu, kami bela engkau. Bisa jadi, dan tidak masalah kalian mengucapkan ucapan itu. Awajadtum alayya, ya ma'syar al-ansar fi anfusikum, lu'a'atan minad dunya. فَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُ. Apakah kalian, wahai para sahabatku dari Anshar, merasa keberatan dengan pembagianku yang aku memberikan sedikit dari dunia untuk beberapa orang agar mereka mau menerima Islam? wa wakkaltukum ila islamikum, sementara aku menyerahkan kalian kepada agama kalian. Aku ngasih mereka karena mereka itu orang yang belum kuat Islamnya. Saya ngasih mereka karena memang mereka itu lemah Islamnya. Sementara kalian tidak aku kasih. Kenapa? Kalian militan. Kalian ini orang yang loyal. Kalian adalah orang-orang yang benar-benar militan dalam urusan agama. Agama kalian lebih aku cintai daripada pemberianku kepada mereka. Ala tardawna ya ma'asyaril ansar ayadhaban nas bisya'i wal ba'ir wa tarji'una antum birasulillahi ila rihalikum. Apakah kalian tidak riba, wahai sahabat Ansar, orang-orang pulang bawa kambing, bawa onta, sementara kalian pulang ke rumah membawa saya, utusan Allah, kepada kalian. Fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, lama tangkalibun bihi khairun mimma yang kalibun bih, demi Allah, apa yang kalian bawa saat ini nanti jauh lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang nantinya. Mereka bawa onta, bawa perak, bawa tawanan, bawa kambing, bahkan sampai memenuhi lembah kambing-kambing tadi. Apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik dari itu semua. Walau lal hijrah lakuntum ra'an minal ansur. Seandainya bukan karena kewajiban hijrah, sungguh aku akan menjadi bagian dari orang Ansar. Walau salakan nasu syu'bah wa wadiyah, wa salakatil Ansar syu'bah wa wadiyah, la salaktu syu'bal Ansari wa wadiyah. Seandainya orang umat manusia melewati sebuah bukit, melewati sebuah lembah, kemudian orang Ansar melewati lembah yang lain dan bukit yang lain, aku lebih memilih jalur orang-orang Ansar. Al-Ansaru syiar, wan-nasu dithar. Ansar itu adalah simbol kami, sementara yang lain adalah selimut untuk kami. Allahummarhamil Ansar, wa abna al-Ansar, wa abna abna'il Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anak mereka, rahmatilah anak dari anak-anak mereka. Didoakan sama Rasul. Qala fabakal qawm hatta akhdalu lihahum. Langsung seketika itu orang-orang Ansar pun menangis sejadi-jadinya. Sampai basah jenggot-jenggot mereka. Wa qalu, mereka mengatakan, radina bi rasulillahi qasma wa hadha. Kami ridha pembagian dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma sarafa Rasulullah sallam wa tafarraqu. Rasulullah pun meninggalkan mereka dan mereka pun akhirnya pun selesai majelisnya. Nah, ini menunjukkan militannya mereka, dikasih sama Rasul pemahaman, mediasi, dikasih pemahaman, langsung tunduk ya, siap Rasul ya. Mereka pulang bawa ghanimah, kalian pulang bawa saya. Mereka pulang bawa harta benda, kalian pulang bawa utusan Allah yang kalian bawa jauh lebih baik dari mereka. Langsung tunduk siap Rasul. Kami ridha, kami pasrah, kami terima semua keputusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadimati Syaima bintul Harits ukhtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ar-Rabah. Ketika itu ada seorang wanita bernama Syaima bintul Harits. Beliau ini adalah saudari Rasulullah sesusuan ya. Jadi saudarinya Rasul sesusuan. Mahramnya beliau datang menemui Rasul. Faqalat ya Rasulullah ana ukhtuk. Orang ini datang kemudian menemui Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, saya ini saudarimu sesusuan. Fabasatalah ridaahu wa jalasaha alaih. Rasul pun menyambut dengan hangat perempuan ini. Beliau pun melepas selendangnya, dibentangkan selendangnya, disuruh duduk di atas selendang beliau. Oh, ahlan para saudariku. Monggo, duduk di sini. Dikasih selendang beliau, suruh duduk di situ. Waqala, Rasul pun to poin. Langsung, ngasih pilihan kepada saudarinya ini. In ahbabti fa'indi mukramah. Kalau kamu ingin tinggal sama saya, kamu akan menjadi orang yang terhormat. Wa in ahbabti an umatti'ak wa tarji'i ila qaumik. Atau kamu lebih memilih untuk kembali ke tempatmu dan aku memberikan sesuatu yang menyenangkan dirimu. Ya, pilih yang mana? Mau tak kasih wadimah atau sama saya di sini? Ya. Faqalat bal tumatti'uni wa turudduni ila qaumi. Kata saudarinya tadi, saya lebih memilih yang kedua. Saya balik ke kampung saya, tapi saya ingin dapat bagian. Ya. Fafa'al, Rasul mengiyakan. Wa aslamat, dan Syaimah ini pun masuk Islam. Wa a'tauha thalathata a'bud wa jariyah wa na'aman wa sya'an. Rasul pun memberikan kepada Syaimah ini 3 budak laki, 1 budak perempuan, kemudian beberapa ekor unta dan beberapa ekor kambing. Kasih jatah, ya, balik dia. Lumayan, ya. Dapat 1 budak wis lumayan banget, apalagi kalau budaknya itu berkualitas, ya, multi talenta, punya pengetahuan yang luas. Wah, mahal 1 budak kalau diuangkan dengan uang kita bisa MM-an, ya. Tapi minta. Setelah itu penulis menyebutkan keputusan Rasul terhadap para tawanan perang dari Bani Hawazin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab hadhihi as-sa'ah kharbanah ya ikhwah, badilha ghairaha. Ini jamnya ini rusak ini kayaknya. Masa jam 5 kurang 1/4 ya. Tayib. Yang itu yang zen itu diganti ya, diganti. Tayyib, untuk pembahasan selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hmm.